Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah atau tanggal 12 Mei 2022. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang 45, halaman 96. Pada pertemuan sebelumnya, ini masih membahas tentang kaitannya dengan syubhatnya orang yang menuduh bahwasanya manhaj salaf itu adalah melakukan tafwid. Artinya hanya manut saja, pasrah bongkoan. Itu tidak seperti itu. Itu tidak seperti yang mereka sangka. Oleh karena itu di sini alladhi yaqul, di sini alladhi yaqul, yang mengatakan, ya, al-qa'il huwa abul Ma'ali al-Juwayni undur as-Sawa'iq Sawa'iqul Mursalah Ibn al-Qayyim Abu Ma'ali al-Juwayni. Beliau berkata, inni atamanna an amuta ala aqidati ajaizi Naysaibur. Inni, sesungguhnya aku atamanna, aku berandai-andai, an amuta, agar aku bisa mati, ala atas aqidati ajaiz Naysaibur, orang-orang lemah, akidahnya orang-orang lemah dari Naysaibur. Naysaibur itu mana mas? Pernah kita bahas Naysaibur di Iran mas, ya, ya, jadi itu masih antara Irak Iran daerah sana. Wal ajaiz min awamin nas, dan al ajaizu min awamin nas, dan orang-orang ajaiz, orang-orang yang lemah itu dari awamin nas, orang-orang awam. Yatamanna annahu ya'udu ilal amyat. Mereka berangan-angan agar, ya, dia itu berangan-angan untuk kembali kepada amyat. Artinya di situ kembalinya menjadi mayit. Ya, kembalinya kepada mayit. hal yuqalu innahu a'lamu ahkam? Maka ya, apakah dikatakan innahu sesungguhnya dia a'lam, dia itu lebih tahu, wa ahkam lebih faham hukum? Aina al-ilmu alladhi 'indahum? Di mana ilmu yang ada pada mereka? Faham maksudnya di sini? Jadi, ana ulang lagi tentang tafwid di sini. Ya. Ini kaitannya kemarin berkaitan dengan apa, Mas? Orang-orang yang menuduh bahwasannya manhaj salaf, tarekat salaf itu adalah tafwid, hanya pasrah bongkoan. Dan itu dijelaskan panjang lebar, kita sudah jelaskan tidak benar seperti itu. Karena beda antara pasrah bongkoan dan mengikuti dalil. Dalil itu sudah teruji dan dibawa oleh orang yang telah diuji dan dipuji. Sedangkan orang yang tafwid itu dia pada zona aman yang tidak ingin dicela, tidak ingin dimaki, tidak ingin salah. Itu bedanya. Nah. Jadi, alladhi yaqul, ini termasuk orang yang menuduh tafwid. Inni atamanna an amuta ala aqidati ajaiz Naisaibur. Aku berandai-andai bisa mati di atas akidahnya ajaiz Naisaibur. Ajaiz itu orang-orang lemah. Naisaibur di Naisaibur. Wal ajaiz min awamin nas. Dan orang-orang lemah ini adalah termasuk awamun nas, orang awam. Orang awam. Yatamanna annahu ya'udu ilal amyat. Dia berandai-andai agar dia bisa kembali kepada mayit amyat. Ya. Hal yuqal, apakah dikatakan innahu a'lamu ahkam? Apakah dikatakan dia itu a'lam, lebih tahu, wa ahkam, lebih mengetahui hukum? Aina al-ilmu alladhi 'indahum? Di mana ilmu yang ada pada diri mereka, di sisi mereka? 6. Fatabayyan. Ya, ini di sini dijelaskan. Fatabayyana anna tariqata at-tafwidi tariqun khati'un. Anna fatabayyana anna tariqata at-tafwidi tariqun khati'un. Ya. Jadi anna tariqata at-tafwidi tariqun khati'un. Bahwasanya metode tafwid ini adalah metode yang salah. Dan ini juga bantahan bahwasanya metode manhaj salaf itu bukan tafwid, bukan hanya pasrah bongkoan dengan dalil begitu saja. Ya. Li'annahu yatadamman. Ya. Karena dia li'annahu yatadammanu salasa mafasida. Karena orang yang menuduh tariqat tafwid, ya, hu di sini ke tafwid. Yatadammanu salasata mafasid. Mengandung tiga kerusakan. Mengandung tiga kerusakan. Yang pertama, takdzibul Qur'an. Pendustaan Al-Qur'an. Wa tajhilu Rasul. Pembodohan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menganggap Rasul sallam adalah orang yang tidak cakap. Wastatalatu falasifatu. Ya. Dan istatalata al-falasifati. Karena di sini mengandung salasa mafasida, tiga kerusakan. Yang pertama, takdzib al-Qur'an. Takdzib al-Qur'ani. Pendustaan Al-Qur'an. Wa tajhil ar-rasuli. Dan pembodohan Rasul. Wa istatalata falasifati. Dan panjang-panjangan dalam hal filsafat. Wa anna alladhina qalu, dan orang yang mereka, ya, orang-orang yang mereka berpendapat, ya, qalu inna tariqatas salafi hiya tafwidu, dan orang yang berkata, ini sebenarnya sama dengan, karena sudah dua halaman sebelumnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu diberikan kesimpulan lagi. Ini adalah kaitannya dengan tamak. Bagian hal-hal yang kaitannya dengan metode pengajaran yang kita sudah terbiasa dengan metode kajian yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang tercantum dalam kitab-kitabnya, itu biasanya setelah beliau memaparkan panjang lebar, balik lagi. Beliau berusaha untuk mengembalikan fokus, karena sudah kemana-mana akhirnya difokuskan lagi. Nah, sama halnya dengan kajian kita, kalau nanti sudah ada yang terkantuk-kantuk atau yang kurang semangat, nanti akan ada pertanyaan. Ya, bukan bagian dari untuk biar kelihatan tidak bisa, bukan. Itu pertama adalah bagian dari sayang. Sayangnya seorang ustaz kepada murid-muridnya. Yang kedua, agar antum tetap semangat, Mas. Jangan sampai antum datang jauh-jauh tapi tidak bisa mengambil faedah. Itu sangat disayangkan. Nah. Jadi di situ orang yang menuduh metode tafwid itu adalah yang dipakai di dalam manhaj salaf, maka dia telah melakukan tiga kerusakan. Yang pertama, kedustaan. Ya, pendustaan Al-Qur'an. Yang kedua adalah tajhilar rasul, pembodohan rasul. Yang ketiga, istatolata falasifati, berpanjang-panjang dalam hal filsafat. Nah, wa anna alladziina qalu, dan ketika dan orang-orang yang berkata, inna tariqatas salaf, sesungguhnya metodologi salaf, dia tafwid. Metodologi salaf itu adalah tafwid, ya. Maka di sini kadzabu 'ala salaf, mereka telah dusta atas salaf. Dusta atas salaf. Kadzabu 'ala salaf. Bal hum yusbituna al-lafdha wal ma'na. Jadi kalau kaitannya dengan di sini bisa tulis metodologi tafwid pasrah bongkoan. Itu bukan metodologi yang ditempuh di dalam manhaj salaf, karena mengandung tiga kerusakan. Ini biar untuk menyegarkan bagi yang baru datang, ya. Yang pertama adalah pendustaan Al-Quran. Yang kedua adalah pembodohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga adalah berpanjang-panjang dengan filsafat. Nah, di sini kemudian kadzabu ala salaf, mereka telah mendustakan salaf. Salaf di sini adalah qarun nasi qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi salaf. Itu salaf di sini adalah baik-baik generasi adalah generasiku, sahabatku. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Itu secara ittifaq itulah salaf. Itulah salaf. Nah. Balhum yusbituna al-lafdha wal-ma'na. Bahkan mereka itu menetapkan lafadznya seperti itu dan maknanya seperti itu. Ya. Wa yuqarrirunahu, dan menetapkannya. Wa yashrahunahu bi'awfa syarhin. Ya. Yuqarrirunahu, menetapkannya, mereka menetapkannya. Itu salaf itu, generasi salaf itu menetapkannya. Wa yasrahunahu, menjelaskannya bi auf syarhin. Au bi auf syarhin. Dengan penjelasan yang paling jelas, paling lengkap, paling gamblang. Ahlussunnah wal jamaati Ahlussunnah wal jamaati la yuharrifuna wa la yu'attiluna. Ahlussunnah wal jamaah la yuharrifuna, tidak mentahrifkan, tidak melencengkan, Mas. Wa la yu'attiluna, dan tidak meniadakan. Ta'til, melakukan tahrif dan ta'til. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan bima'nan nusus, bima'nan nususi kama aradallahu. Mereka itu mengatakan dengan makna nas-nas dari Al-Qur'an sebagaimana yang Allah kehendaki. Istawa 'alal 'arsy. Misalnya apa? Ayat di surat Al-A'raf ayat 54. Istawa 'alal 'arsy. Bukan bersemayam di sini. Bukan bersemayam. Ya. Itu diperbaiki terjemahannya. Bukan bersemayam. Ana sengaja nulis itu biar antum bisa nyoret fotokopiannya. Ya. Jadi ini bukan bersemayam di atas ars, tapi adalah tinggi, maha tinggi, berada di atas arsnya. Bukan bersemayam. Ya, bukan bersemayam. Jadi biar antum ada coretannya di fotokopiannya itu. Ingat, fotokopi dan terjemahan yang antum dapatkan itu bukan untuk dibawa pulang percuma. Atau nanti dikumpulkan kemudian dikilon. Atau bahkan nanti untuk megang donat. Gorengan donat yang tak kunjung datang. Tenang, Mas. Ya. Artinya bukan seperti itu. Karena ana dulu, ana pelakunya, salah satu pelakunya. Itu ana ketika di IPB tingkat pertama, belajar bahasa Arab. Saat itu, ana satu kos-kosan dengan orang-orang dari Hizbut Tahrir. Karena waktu itu memilih kos-kosannya hanya dilihat dari pesan dari ibu. Le nek kowe golek kos-kosan sing cedak masjid. Kalau kamu itu nyari kos-kosan yang dekat masjid biar sholatmu raketer, biar sholatmu itu terjaga. Tapi ternyata di Bogor, di kampus Dramaga, itu semuanya rata-rata yang musola dan masjid itu hanya sudah dikuasai sama orang-orang Ikhwani dan orang-orang Hizbut Tahrir. Ya, qadar Allah syafaat. Karena saat itu juga ana masih ngah-ngoh. Masih belum tahu apa-apa. Akhirnya ana masuk ke rumah kos-kosan itu, dan di situ ada kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Dan itulah salah satu juga yang menginspirasi. Ketika belajar bahasa Arab, awal-awal dulu, itu anak karena saking malasnya tidak mau beli buku baru, tapi memanfaatkan dari kertas-kertas bekas. Karena pagi biasanya cari sarapan yang murah itu adalah donat. Nah, kertasnya itu masih kertas yang putih polos belakangnya, belum kena minyak. Jadi sengaja anak ambil donatnya, kertasnya anak kumpulin. Ya. Kemudian anak pakai untuk mencatat bahasa Arab. Habis itu ketika pas tugas, dah mana ya? Kemarin anak tulis di hampir semuanya hampir sama karena bekas. Ya. Nah, qadarullah enggak mudeng-mudeng. Akhirnya bahasa Arabnya enggak mudeng-mudeng. Dan setelah setahun setengah tahun setelah itu baru terfikir, ini setengah tahun ini hilang percuma gara-gara bungkus donat kertas dengan anggapan ngirit ya, tapi ternyata itu tidak maksimal karena di situ tidak ada ta'dhimul li ilm, tidak ada penganggungan terhadap ilmu. Sehingga yang didapatkan ya tidak diagungkan oleh ilmu itu sendiri. Maka ketika kita berusaha berjuang untuk mengagungkan ilmu, sejauh mana kita itu berjuang untuk mengagungkan ilmu, maka sejauh itu pula kita akan dapatkan bagian dari ilmu. Manakala kita itu belajarnya itu masih ngap-ngapan. Ya kalau bahasanya ana ya, ngap-ngapan. Nafas itu tersengal-sengal. Atau hanya main-main. Atau hanya ngalap berkah. Mau berapa panjangnya, berapa lamanya, menuntut ilmu, enggak akan berubah. Siang malam mendatangi majelis ilmu, tapi ketika ditanya, enggak ngerti apa-apa. Karena apa? Karena tadi tidak ada ta'dhimul ilm. Tidak ada keinginan dia memuliakan ilmu. Maka di sini, sengaja ada terjemahannya sekarang, fotokopian dan seterusnya, itu adalah sarana untuk memudahkan antum semua yang datang ke kajian ilmu ini itu agar bisa mengikuti, dan bukan kemudian nanti setelah antum pulang dilipat jadi dua kemudian, atau bahkan dilipat jadi empat ya, nanti ketika Idul Adha buat bakar sate. Astagfirullahaladzim. Itu jangan sampai seperti itu. Atau nanti kipasan. Atau kalau nanti pas kehujanan, antum bilang, afwan Ustaz, kehujanan. Nah terus ilmunya kemana? Itu senjata antum. Itu senjata antum. Maka nanti panitia akan mengumpulkan apa yang menjadi fotokopian antum itu, biar nanti akan bisa di bendel ya, tiap dua pekan sebulan sekali bisa di bendel berdasarkan kajiannya, dan semoga Allah Azza Jalla nanti memudahkan itu menjadi mizan hasanatikum, jadi dalam timbangan kebaikan antum semuanya, karena nanti bisa jadi itu ketika sudah bertumpuk-tumpuk kemudian antum bendel, antum punya catatan tersendiri, punya bukti nyata bahwasanya antum pernah duduk di majelis ilmu dan antum bisa menyampaikan ilmu sebagaimana yang antum fahami. Nah, barakallahu fikum. Wa zadakum wa hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Kemudian kita lanjutkan, Mas. Kemudian bimakna ala alaihi, yaitu tinggi di atasnya, tinggi di atas ars. Wa laysa ma'nahu istawla. Dan maknanya bukan istawla, menduduki. Ya. Karena istaula itu menduduki dengan maksud apa? Sebelumnya tidak pernah duduk di situ. Maka itu maksud dalam semua terjemahan bahasa Indonesia tentang istawa, harusnya antum menjadi faham bahwasannya bukan bersemayam, tapi tinggi atau maha tinggi berada di atas arsnya, bukan bersemayam. Ya, ana sengaja terjemahannya salah biar antum bisa coret. Karena kalau tidak ada coret-coretan, bisa jadi antum akan tidak akan terngiang. Coret itu akan mengiang. Ya. Barakallahu fikum. Bimana ala adihi walaysa ma'nahu istawla. Biyadihi, dengan tangannya. Ya, maksudnya yad di sini, apakah tangan ini adalah tangan yang hakiki atau tangan simbolis? Maksudnya seperti itu. Jadi antum bisa tambahkan di situ. Ya. Apakah maksud dari kata-kata yad di sini, kalau orang mengatakan tafwid, maka itu tangan ya tangan. Ya, tangan ya tangan. Tapi di situ bukan hanya sekedar tangan. Ya. Bukan hanya sekedar tangan. Namun di sini yadun haqiqiyatun, tangan yang sejatinya, hakikinya ada. Tapi bagaimana tangannya Allah, kita enggak tahu. Kita hanya tahu ya Allah Azza Jal mempunyai tangan. Ya. Walaisatil quwwata wa ni'mata. Dan ini yad tidak boleh difahami, diterjemahkan, dimaknai sebagai kekuatan atau ni'mah atau nikmat. Wala tahrifa indahum wala ta'tila. Maka tidak ada bagi generasi salaf itu tahrif, menyimpangkan makna tangan dan meniadakan makna tangan. Contohnya apa? Ini adalah kesalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang kesalahannya Imam An-Nawawi rahimahullah. Salah satu kesalahan Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, itu ketika beliau menyebutkan tentang tangan, yad bi makna kuwah, maknanya kekuatan. Ini jelas tahrif. Kemudian juga wajh bimakna ridho. Wajahnya Allah, maknanya adalah ridho. Ini juga tidak benar. Bahkan, ana pernah menyampaikan kepada antum tentang ibtigha'a wajhillah dalam Al-Quran. Terjemahannya pun itu ditulis sebagai apa? Mencari ridho Allah. Bukan mencari wajah Allah. Padahal itu berbeda. Wajah Allah itu adalah sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat kepada Allah Azza wa Jal. Dan sifat dari wajah dan ridho. Sedangkan ridho itu adalah sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, Allah berbuat. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan berbuat. Maka itu sesuatu yang berbeda. Maka yang detail-detail seperti ini jangan dianggap remeh. Karena sesungguhnya pendetailan yang seperti ini hanya bisa didapatkan ketika kita belajar. Kalau enggak belajar, kita enggak akan tahu. Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz, berarti orang-orang yang ada di dewan, ya, dewan-dewan di Departemen Keagamaan itu, Pak Tasih Al-Quran di Depak itu, salah kaprah, Ustaz? Kita katakan, Mas, antum sudah tahu dalilnya. Kalau ada yang salah, itu bukan kemudian kita menebar kesalahan itu di depan orang. Ataupun kita menjelek-jelekkannya. Justru, orang-orang seperti itu sangat butuh dengan doa-doa kebaikan kita. Ya, antum sekarang gampang memviralkan. Bikin medsos. Ya, dari Facebook dan yang lainnya, kemudian antum akan ini terjemahan dari tasih depak ini salah, jangan ikuti misalnya. Manfaatnya apa? Apakah kemudian orang awam yang belum pernah mengikuti yang seperti ini akan menjadi lebih paham? Atau justru akan ada penafsiran yang lain? Oh, itu fanatik, itu Wahabi, itu sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina laa ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Makanya perlu hikmah dalam menyampaikan pun harus hikmah. Tapi yang paling dahsyat lagi adalah kita doakan, Mas. Sisipkan doa-doa kebaikan itu bagi orang-orang seperti itu. Karena terkadang ada orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya. Bukan hanya semata-mata karena ingin li'ilai kalimatillah. Bukan karena untuk meninggikan kalimatnya Allah. Tapi ada maksud-maksud lainnya. Sekedar kerja, sekedar ngikuti kata atasan dan yang lainnya. Itu banyak. Makanya bisa jadi doa-doa dari kita agar mereka itu bisa mendapatkan hidayah. Kemudian amanah dalam pekerjaannya, insya Allah itu dikabulkan cepat atau lambat. Nah, kita lanjutkan, Mas. Kemudian, jadi yat itu adalah yat secara hakikinya. Bagaimananya nggak tahu, wujudnya nggak tahu. Paham sampai sini? Nah, dan tangan itu bukan kekuatan dan bukan nikmat. Maka tidak boleh mentahrif, ya, di orang-orang salaf tidak pernah menyimpangkan makna, tidak pula meniadakan makna. Kemudian, wa min ghairi takyifin, tanpa ada takyif. Takyif itu diambil dari kata-kata kaif, bagaimana, pembagaimanaan. Ya, takyif itu pembagaimanaan. Nah, jadi takyif di sini huwa ya lam tarid fil kitabi was sunnah, itu tidak ada acuannya dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Lakin warada ma yadullu ala nahyi anha. Namun yang ada, dalil-dalil yang ada itu adalah menunjukkan kepada larangan terhadap takyif, pembagaimanaan. Sekarang, apa yang menyebabkan mata itu terpejam? Isinya mata itu apa toh? Kok bisa tidur? Isinya mata loh. Sekarang, salah satu ikhwan kita di sini, lihat ini loh, isinya mata kayak gini. Kira-kira setelah dilihatin isinya mata itu, apakah kemudian ketika antum ngantuk, antum bisa menahan diri dari ngantuk itu? Gak bisa. Begitu juga otak kita. Ya, antum tahu, Ustaz ini ada kronologis menyingkap rahasia otak. Ditontonin semua tentang otak itu kayak gini-gini. Nah, pertanyaan, apakah setelah antum melihat isinya otak itu, antum akan faham? Jadi otak antum akan lebih encer? Ya, otak kita maksudnya akan lebih encer? Ya, atau masih tetap saja rumah makan Padang itu akan ditanya di awalnya, "Mas, otaknya mana?" Enggak punya otak ya? Rumah makan Padang. Beda lagi kan? Nah, hal seperti itu kontekstualnya adalah apa, Mas? Itu tidak bisa dibagaimanakan. Nah, kalau dibagaimanakan itu tidak menambah sesuatu apapun dari iman kita dan yang lainnya. Nah, dan itu ada larangannya masalahnya. Nah, sekarang at-taqifu huwa, taqif itu adalah tadkura kaifiyata as-sifati. Huwa an tadkura kaifiyata sifati. Jadi kaif, takyif itu diambil dari kaif, yaitu mengingat bagaimana sifatnya. Walihada naqul ya kayyafa yukayyifu takyifan. kayyafa yukayyifu takyifan. Ala wazan apa? Tafa'ala yatafa'alu. Ya. Kayyafa yukayyifu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Yukayyifu. Fa'ala fa'ala yufa'ilu. Taf'il. Takyifan. Ay, maksudnya adalah ay, ya, dhakara kayfiyyat as-sifati. Ya, itu dia menyebutkan tentang bagaimana sifat, atau dia mengingat bagaimana sifat. Jadi semuanya tentang bagaimana. Bagaimana? Bagaimana sore hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di Masjid Baitul Salam. Masing-masing orang akan bisa membagaimanakan karena yang dialami sendiri kan. Nah, tapi ketika misalnya ada fulan yang masih gaib, Mas. Fulan yang masih gaib. Ya. Fulan yang masih gaib. Belum datang ke sini. Kemudian antum mengatakan bagaimana dia akan bisa datang ke majelis ilmu? Antum enggak tahu. Entah dia itu pakai sepeda ondel, sepeda motor, atau bahkan digelandang pakai mobil, atau memobilkan orang. Ya, kan gak tahu. Tentang kifiatnya gak ada yang tahu. Nah, seperti itu. Jadi, وَتَّقْيِفُ يُسْأَلُ أَنْهُ بِكَيْفَ. Takyif, ini adalah ditanya tentang sesuatu itu ditanya dengan kata-kata apa? Kaifa, bagaimana? Makanya sebutnya apa? Kaifal hal, bagaimana keadaan? Kaifa haluk, bagaimana keadaan? Ya. Fa idza qulta masalan, kalau engkau katakan contohnya, kaifa jaa Zaid? Bagaimana datangnya Zaid? Taqulu raqiban. Ya. Oh, dia berkendara. Idan, ya. Idan, lalu ya. Kayyafta maji'ahu. Engkau itu sudah membagaimanakan datangnya dia. Kaifa launu sayarah? Bagaimana warnanya kendaraan? Dijawab abyad, putih. Fa dzakartal launa. Maka engkau telah menyebutkan laun, warna. Nah, insyaallah demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Nanti setelah salat maghrib kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmatullahi wa barakatuh. Dika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.